يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan salat sunnah sehari-hari. Bismillah. Salat sunnah sehari-hari. Satu, salat sunnah rawatib. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abadin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin sinday 'asyrata ra'atan fa tawwu'an khairu faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannati aw nubiyalahu baitan aw buniyalahu baitan fil jannah. Ini masya Allah, antum pokoknya dalam waktu 2 bulan antum harus sudah benar baca ini, kalau enggak antum dipecat nanti. Tidaklah seorang muslim mengerjakan sholat sunnah setiap hari 12 rakaat karena Allah, melainkan Allah pasti akan membangunkan sebuah rumah baginya di surga atau dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Rinciannya yang seperti ini, rincian tepatnya. Terus? Rinciannya sebagai berikut. 1-4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah sholat maghrib. 3 salat 2 rakaat setelah salat isya dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Wahai saudaraku tercinta, tidakkah engkau merasa rindu untuk dibangunkan rumah di surga? Perihalalah nasihat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tetap mengerjakan salat sunnah 12 rakaat. Oke, jadi itu hitungannya diingat-ingat. Dia subuh 2 rakaat, kedua kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu sunahnya 4. Ada juga boleh juga 2. Boleh 4, dan untuk melaksanakannya boleh langsung 4 rakaat atau dipisah-pisah 2-2 boleh. Boleh juga dengan tasyahud awal, boleh. Dengan tanpa tasyahud awal langsung ke rakaat 3 juga boleh. Itu khusus untuk sholat zuhur, rakaat-rakaat rawatib atau sunnah rawatib sebelum zuhur, qobliyah. Dan 2 rakaat setelahnya, itu udah berapa? 8. Kemudian untuk menjumlah mengerjakan 10 setelah sholat maghrib yang diriwayatkan bahwa beliau selalu sholat sunnah ba'diyah maghrib di rumahnya. Kemudian setelah itu 2 rakaat setelah sholat isya maka lengkaplah 12 rakaat. Berarti kalau misalnya ini yang semua ini adalah sunnah mu'akkadah. Adapun yang sunnah biasa yaitu diantaranya sebelum asar, ya kemudian sebelum maghrib dan sebelum isya. Jadi untuk semua qobliyah itu ada. Semua qobliyah suatu waktu itu ada sunnahnya. Tetapi yang mu'akkadah itu cuma subuh dan zuhur. Adapun sunnah yang ghair mu'akkadah itu asar, maghrib, dan isya. Adapun ba'diyah semuanya ada kecuali asar dan subuh. Nah, subuh malah gak boleh. Asar juga gak boleh malah. Gak boleh sholat malah. Setelah asar gak boleh. Subuh dan asar. Adapun zuhur, langsung sunnahnya sunnah mu'akkadah. Maghrib sunnahnya sunnah mu'akkadah. Isya sunnahnya sunnah mu'akkadah. Jadi paham semuanya, hafal ya. Jadi kalau misalnya qobliyah, itu semuanya qobliyah kecuali semua sholat lima waktu semuanya ada qobliyahnya, sunnah. Tetapi ada sunnah mu'akkadah dan ada ghair mu'akkadah. Ya mu'akkadah adalah subuh, qobliyah zuhur. Dah. Adapun yang ghair mu'akkadah, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Kemudian ba'diyah itu ada 2 yang tidak dibolehkan sholat ba'diyah. Asar dan subuh dan asar. Kemudian bagi ada juga zuhur ba'diyah sunnah muakkadah, maghrib ba'diyah sunnah muakkadah, isya ba'diyah sunnah muakkadah. Ya, jadi qobliyah dan ba'diyah masing-masing terbagi menjadi dua-dua. Ada yang ya begitu, ada yang boleh sholat sunnah, ada yang sunnah, ada yang boleh sholat. Ya. Kalau untuk sholat sunnah ba'diyah, empat rakaat setelah zuhur, tetap khusus untuk sholat Jumat ini. Zuhur boleh juga 4 rakaat sebenarnya. Cuma yang muakkadahnya 2 rakaat. Baik Jumat atau yang lainnya. Boleh. Allah wa'ala. Ya, Pak. Astagfirullah. Boleh. Boleh diqadha. Baik itu subuh, zuhur, salat sunnah qobliyah lah pokoknya. Selama memang dia sholat jemaah di masjid. Atau kalau dia sholat sendirian di sini, di rumah. Ya dia dahulukan qobliyah. Selama waktunya enggak mepet. Gitu. Iya, jadi enggak apa-apa kalau misalnya dengan niatan qadha setelah. Jadi kita sholat setelah sholat subuh, kita niatkan qadha sholat sunnah. Itu selama dengan syarat dia itu ketinggalan qobliyah bukan karena meremehkan. Bukan karena sesuatu meremehkan, tapi karena memang dia enggak sempat karena tidur mungkin atau buang air tadi atau semacamnya. Adapun kalau bisa ngeremehin udah jam 4 udah bangun tadi. Udah azan terus dia masih misalnya nonton bola terus dia mengkodoknya setelah jemaah itu enggak benar, enggak bisa itu. Jadi qadanya harus ada sebabnya juga yang syar'i bukan karena peremehan. Juga dilaksanakannya jangan usahakan jangan di musala atau masjid, apalagi masjid di sini karena akan menimbulkan fitnah lebih besar. Apalagi kalau imamnya dari kalangan mereka sehingga nanti kita sholat 2 rakaat lagi dikira kita merasa enggak sah berimam dengan itu. Nah, ini bisa fitnah nanti jadinya, jadi baiknya di rumah aja. Gitu ya. Wallahu a'lam. Tadi siapa yang baca itu? Antum yang baca. Salat duha. Salat duha ini sebanding dengan 360 sedekah. Yang demikian bisa terwujud karena di dalam tubuh manusia ada 360 sendi atau persendian. Dan setiap sendi tersebut membutuhkan sedekah tiap harinya. Sedekah bagi persendian tersebut merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah. Guna mencukupinya maka 2 rakaat dari sholat duha sebagai sarananya. Faedah sholat duha. Sebagaimana dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Wa nahyun anil munkari sadaqah. وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الدُّهَى. Langsung Jerman sering baca latihan. Ya, terus. Tiap pagi pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf termasuk sedekah. Mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah, maka yang mencukupi demikian itu adalah sholat duha 2 rakaat. Sulama al-mahsil, yaitu ruas persendian atau sendi. Juga berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ia menuturkan Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalas bisiyami salasati ayyamin min kulli syahr wa ra'atan wa ra'atayi duha wa ana utira qabala ana arud. Aku telah diberikan senajat oleh kasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal, yaitu berpuasa 3 hari tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Hijriah, 2 rakaat salat duha dan salat witir sebelum aku tidur. Waktu salat duha adalah mulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari sampai kurang dari 1/4 jam sebelum salat zuhur. Oke. Ini salat duha berarti insyaallah membuat rezeki kita lebih lancar. Kalau misalnya kita dirasa rezeki kita seret atau kayak ngadat-ngadat atau kayak ngeden gitu, susah dapatnya. Nah, mungkin bisa ditolong dengan mengamalkan salat duha ini, karena salat duha ini sebanding dengan 360 sedekah, dan yang namanya sedekah itu insya Allah memperlancar rezeki. Ya, pemahamannya seperti itu. Kemudian waktunya salat duha mulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Yaitu ya syuruq itu. Dimulai dari itu salat syuruq sampai durasinya sampai 1/4 jam sebelum salat zuhur. 15 menit sebelum salat zuhur itu malah dilarang salat saat itu. Ya, jadi salat jam 11 boleh enggak? Jam 11 boleh. Yang penting 1/4 jam sebelum dikumandangkannya azan zuhur. Itu semua waktu sholat duha. Ini semua waktu sholat duha. Oke, kemudian waktu paling utama. Waktu yang paling utama untuk menunaikan sholat duha adalah ketika terik matahari mulai menyengat atau ketika panasnya mulai terasa mengena kulit. Apabila diperkirakan dengan jam, kira-kira dimulai pukul 7 sampai dengan 11. Jumlah rakaat sholat duha yang paling sedikit adalah 2 rakaat. Jumlah maksimal ataupun yang paling banyak adalah salat duha adalah 8 rakaat. Gimana bahasanya? Jumlah maksimal ataupun yang paling banyak salat duha adalah 8 rakaat. Ini adalah kayaknya salah dalam salat duha atau apa? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya jumlah maksimal rakaat salat sunnah ini tidak ada batasannya. Ya, insyaallah yang pendapat kedua ini yang insyaallah mudah-mudahan lebih tepat, yang namanya salat sunnah seperti ini, sebagaimana salat lail. Ya, jadi ini salat duha, ada salat malam, itu mudah-mudahan silakan, batasnya terserah. Ya, tidak ada maksimal, cuman memang kalau mau mengikuti sunnah imma 2 atau maksimal 8. Cuma mau lebih karena memang lagi libur kayak hari Minggu, silakan. Atau mau 10 enggak apa-apa, 12 enggak apa-apa, asal genap, jangan witir. Jadi bid'ah nanti kalau witir ya. Malam enggak witiran, malah duhanya witiran. Ini aneh. Menyelisihi banget ya. 3 salat sunnah sebelum salat asar. 3 salat sunnah sebelum salat asar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rahimallahumma ra'an shalla qabla al-'asri arba'a. Semoga Allah memberi rahmat kepada seorang yang salat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Seperti ini berarti sebelum asar sunnah tapi ghairu muakkadah. Ya, enggak muakkad. Dia bisa sampai 2 atau 4, silakan. Sebagaimana zuhur, qabliyahnya bisa 2, bisa 4, silakan. Mau dia langsung 4 dengan adanya tahiyat awal atau tanpa duduk tahiyat awal, enggak masalah juga insyaallah. Ya, itu tapi bedanya kalau qabli yang zuhur 4 rakaat itu sunnah muakkadah. Kalau yang ini sebelum asar sunnah tapi ghairu muakkadah. Ya, gitu ya. Terus keempat, salat sunnah sebelum salat maghrib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallu qabla salatil maghrib. Qala fisa alisa liman sya. Salatlah sebelum salat maghrib. Pada ucapan yang ketiga beliau sallallahu alaihi wasallam menambahkan, bagi siapa yang mau. Oke, ini penting ini. Salat sebelum salat maghrib, dua rakaat qabliyah. Sebelum maghrib, yaitu antara azan dan iqamah. Yang dimaksud qabla salatil maghrib ini yaitu tadi sebelum qomatnya. Adapun kalau sebelum azan maka tidak boleh salat. Walaupun tahiyatul masjid maka dia tetap berdiri aja di masjid kalau memang dia mau menunggu azan. Gitu. Jadi dia setelah kita salat asar sampai azan maghrib itu kita tidak salat apa-apa. enggak ada sholat apa-apa kecuali kalau qadha misalnya, qadha sholat qadha wajib, nah itu baru enggak apa-apa, malah bahkan harus. Tapi kalau sholat sunnah dari wudu, sholat wudu atau sholat tahiyat masjid tidak, tidak. Ya, terus gimana kalau misalnya kita pulang kerja, kita dapetin masjid baru 15 menit sebelum azan maghrib, ya kita jangan sholat tahiyat masjid, melainkan mau berdiri terus silakan sampai nunggu azan, atau dia mau langsung duduk baca Quran silakan, atau mau nunggu di luar juga nggak apa-apa, ya terserah dia. Penting itu waktu dilarangnya sholat, walaupun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya pandangan tidak seperti itu. Di sini bukan pelajaran yang kemarin. Iya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian. Kelima, sholat sunnah sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina kulli adzanaini sholat. Baina kulli adzanaini sholat. Summa qala fis salisah. Liman syaa." Di antara dua azan terdapat sholat. Di antara dua azan terdapat sholat. Pada ucapan ketiga beliau bersabda, bagi siapa yang mau. Imam An-Nawawi berkata, yang dimaksud dengan dua azan adalah azan dan iqamah. Baik, jadi azan, azanain, jadi iqamah juga disebut azan. Oleh karena itu, tadi setelah kita belajar tentang sunnah dan iqamah, itu sama seperti sunnah dalam azan juga. Dijawab juga, dan kemudian Allahumma rabbah jidawati kama, dan seterusnya. Ya. Cuma ketika misalnya sudah selesai qomat, kita masih membaca doa Allahumma rabbi ta'ala, kemudian imam langsung Allahu Akbar, maka kita harus meninggalkan wirid-wirid itu langsung ke mengikuti imam. Oke, jadi itu setiap sebelum siap antara azan dan qomat itu ada sunnah sholat. Cuma tidak semuanya sunnah muakkadah, ada sunnah biasa, ada sunnah muakkadah di sana. Wallahu a'lam.